Sekarang kita pindah ke sifat yang ke-14. Ini ukuran sifatnya digabung dengan 13 sebelumnya. Kita akan menghitung ya. Ya, kata beliau, "Wa min dhalika qauluhu ta'ala." Dan dari hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa." Ar-Rahman 'alal 'arsyi istawa. Ini sifat yang ke-14, yaitu sifat istiwa. Dikatakan oleh pengarang di sini, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa." Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman, Allah yang Maha merahmati. Alal arsh, di atas al-arsh. Al-arsh itu apa? Al-arsh secara bahasa itu adalah singgasana. Singgasana raja. Itu secara bahasa ya. Al-arsh. Ya. Kalau secara syariat, al-arsh itu adalah singgasana Allah yang sangat besar. Ya Allah bersemayam di atasnya. Dan arsy ini adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan yang paling besar. Dan disebutkan di dalam Al-Quran pensifatan arsy dengan sifat Al-Azim, Rabbul Arshil Azim, yang maha besar. Karena disebutkan Karim, yang maha mulia. Karena disebut Majid. Itu pensifatan tentang arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan Ar-Rahman alal arsh, di atas arsh istawa. Istawa di sini artinya kalau diterjemah dalam Indonesia yaitu bersemayam. Adapun dari sisi bahasa, istiwa itu punya 4 makna. Kalau dari sisi bahasa Arab, istiwa bisa bermakna istaqar, tetap, menetap di atas suatu. Yang kedua, mana yang kedua? Istiwa bisa bermakna ala. Ya, ala artinya yang tinggi. Ulu itu yang tinggi. Kemudian mana yang ketiga? Istiwa bermakna irtafa'a. Irtafa'a artinya yang tinggi. Ya, ulu irtafa'a. Itu sama sebenarnya maknanya. Cuma di sini mana irtafa'a. Nah. Kemudian tafsir yang keempat, as-sa'ud. As-sa'ud juga berarti bisa bermakna yang paling atas. Ya. Yang paling atas, yang tinggi. Ini semuanya ibarat ditafsirkan dengannya makna istiwa. Ya. Istiwa itu maknanya itu. Jadi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat istiwa. Ya. Bersemayam di atas arsy-Nya. Beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, kalau diterjemah Indonesia, kayaknya bersemayam itu masuk ke mana istiqrar. Ya. Istaqar. Tapi kalau disebut dengan kalimat istiwa, itu lebih lengkap sebenarnya. Sebab istiwa itu, ya, dalam sisi bahasa, mempunyai 4 makna itu. Bermakna istaqar, ala, tinggi, wartafa'a, wasa'ada. Itu makna istiwa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala istiwa di atas arsy-Nya. Ini sifat istiwa, sifat yang ke-14. Kita tetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat istiwa di atas arsy-Nya. Ya. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, kita tetapkan hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam ayat Al-Qur'an di sini. Sebagaimana ditetapkan dalam ayat Al-Qur'an, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dan di dalam Al-Quran ada 7 ayat ya, yang menjelaskan tentang istiwa-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang pertama di dalam surah Al-A'raf. Ayat yang kedua di dalam surah Yunus. Ayat yang ketiga di dalam surah Ar-Ra'd. Ayat yang keempat di dalam surah Taha, ya ini depan kita dalam surah Taha. Ayat yang ke-5 dalam surah As-Sajdah. Ayat yang ke-6 dalam surah Al-Furqan. Dan ayat yang ke-7 dalam surah Al-Hadid. Ini 7 tempat dalam Al-Quran, tidak ada tempat yang ke-8. Jelaskan tentang istiwa'nya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Ya. Maka kita tetapkan hal tersebut sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya. Dan telah kita dengarkan tadi hadith riwayat Bukhari dan Muslim, inna allaha lamma qada al-khalqa qataba indaku fawqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menyelesaikan penciptaan, Allah menulis di sisinya, di atas arsy-Nya. Ini Allah menulis di atas arsy-Nya, inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku, kemarahanku. Iya. Naam. Jadi istiwa di atas arsy Allah subhanahu wa ta'ala itu bermakna ulu, wartafa, wastaqar, wasa'ada. Itu makna istiwa. Tidak ada makna yang lain. Ya. Adapun ahlul bid'ah, dia katakan istiwa itu bukan artinya bersemayam di atas arsy, tapi istaula, artinya berkuasa. Ya. Artinya berkuasa, katanya. Ini perkataannya orang-orang Jahmiyah. Ya. Dan sangat disayangkan pemahaman ini, pemahaman yang masih banyak dianut oleh orang-orang kaum muslimin di Indonesia, mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana. Ini kita akan bantah nanti ketika membahas sifat ulu. Ya. Istiwa ini lebih khusus daripada ulu. Ulu sifat di atas, tinggi. Allah itu maha tinggi. Ya, al-istiwa itu lebih khusus daripada sifat al-ulu. Naam. Ya, baik. Para orang Jahmiyah menambah istiwa dikatakan istaula maknanya, berkuasa. Kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab, istawa itu ada berapa huruf? Alif, sin, ta, waw, kemudian alif lagi. Oleh orang-orang Jahmiyah ditambah huruf lam. Ya. Jadi maknanya istaula, berkuasa. Sama ini orang Jahmiyah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi diperintahkan kepadanya, waqulu hittatun, dan berkatalah kalian hittah, siapa bebaskan kami dari dosa. Tapi apa kata orang Yahudi? Dia tambah harfun nun di situ. Dia tambah nun. Waqulu hintah. Ya. Katakan hintah. Dan makanan dia. Ya. Ini orang Yahudi. Karena itu, Ibnu Qayyim, ya, menyamakan nunnya Yahudi ini dan lamnya Jahmiyah ini. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam satu bait syair, nunul Yahudi walamu Jahmi huma fi wahyi rabbil arshi zaidatani. Nunnya orang Yahudi dan lamnya orang Jahmiyah. Ya. Lamnya orang Jahmiyah tadi istawa ditambah istaula, tambah lam dia. Orang Yahudi hittatun ditambah hintah, pakai nun tambah. Kata Ibnu Qayyim, nunnya orang Yahudi dan lamnya orang Jahmiyah, dua-duanya itu adalah tambahan di dalam wahyunya Allah Rabbul Arsh, pemilik Arsh. Nah, demikian. Jadi sekali lagi di sini, istawa, istiwa itu maknanya adalah semayam di atas Arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, kita artikan mungkin ini pengertian yang paling dekat mungkin dari sisi bahasa Indonesia. Tapi kalau dari sisi bahasa Arab itu tadi saya rinci makna istiwa itu. Istiwa itu bermakna istaqar, ya, tetap di atas sesuatu. Ya, ini makna bersenang, ya, tetap di atas sesuatu. Yang kedua makna ulu. Ulu itu artinya tinggi. Irtafa, yang terangkat, yang tinggi. Ya. Sa'uda, yang paling tinggi di atas sesuatu. Itu sa'uda. Nah, ini makna ulu, makna istiwa tercakup 4 makna ini di dalam bahasa Arab. Ya. Sekarang apa perbedaan antara sifat ulu dan sifat al-istiwa? Perbedaannya dari beberapa sisi. Ya. Sisi yang pertama, kalau ulu atau sifat istiwa itu sifat fi'liyah. Istiwa itu sifat fi'liyah. Berkaitan dengan masyia Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sifat al-ulu itu sifat dhatiyah, sifat dhatnya Allah. Allah itu maha tinggi terus. Ya, dan kita akan terangkan nanti ulu itu ada 3. Ya. Dan ini semuanya berkaitan dengan sifat dhatiyah, dhatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini perbedaan dari sisi yang pertama. Istiwa sifat fi'liyah, ulu sifat dhatiyah. Perbedaan dari sisi kedua, kalau ulu itu ditetapkan berdasarkan nas dari Al-Quran dan Sunnah. Akal sehat juga bisa menetapkannya, fitrah yang sehat juga bisa menetapkannya. Ini kalau ulu. Cuma anak kecil ya, ambil saja anaknya orang Nasrani misalnya atau orang Yahudi. Ya. Bawa dia suatu tempat, kurung dia suatu tempat, ya. Jangan ajari apa-apa. Dia masukkan dari orang tua yang tak masih, masih murni di atas fitrahnya. Tanya dia, di mana Allah? Pasti dia akan menjawab, di atas langit. Dia akan menunjuk ke atas. Itu fitrah, itu harus. Ya. Tanya cuma anak kecil yang belum pernah diajari apa-apa, di mana Allah? Pasti dia akan menunjuk ke atas. Sampai hewan, kalau mengangkat kepalanya, diangkat ke mana? Ya. Diangkat ke atas. Ini fitrah sebenarnya. Dan kita akan lebih rinci lagi nanti ini, sifat ulu ini pada tempatnya. Dipahami? Jadi kalau ulu itu fitrah, akal sehat bisa menetapkan. Tapi kalau istiwa, yang menetapkannya itu cuma dari nas Al-Quran dan hadith saja. Tanpa adanya nas dari Al-Quran dan hadith, tidak bisa akal dan fitrah menetapkannya. Tapi begitu nas dari Al-Quran dan hadith menetapkan, kita menetapkannya. Ini perbedaan dari sisi yang kedua. Perbedaan dari sisi yang ketiga, ya. Al-ulu ini sifat umum dan lebih khusus darinya istiwa. Jadi kesimpulannya perbedaan yang ketiga ini, istiwa lebih khusus daripada al-ulu. Ini khusus daripada al-ulu. Ini poin-poin perbedaan antara tiga sifat ini. Kemudian sifat yang ke-15 disebutkan di sini oleh pengarang, yaitu tentang sifatul ulu. Kata beliau, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, a'amintum man fis sama, apakah kalian beriman kepada yang berada di atas langit? Ini dalil yang pertama yang disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, menetapkan ulu, sifat ulu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ulu itu artinya yang tinggi. Dan ulu itu, sifat ulu, kita tetapkan sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran dan ditetapkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' di kalangan para ulama salaf, dan juga ditetapkan oleh akal dan fitrah. Dalil tentang tingginya Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh para ulama lebih dari 1000 dalil tentang sifat ulu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ulu itu terbagi tiga. Ulu, ketinggian Allah, sifat al-ulu, terbagi tiga. Yang pertama, ulu dhat. Ulu dhatnya. Itu dhat Allah subhanahu wa ta'ala, maha tinggi. Naam. Itu Allah subhanahu wa ta'ala, maha tinggi, berada di atas langit. Yang kedua, ulu al-qahar. Ulu al-qahar. Wa Allah subhanahu wa ta'ala itu tinggi di atas seluruh makhluknya. Bi qahrihi wa jabrutihi, dengan kekuatannya dan jabrutihi, kemuliaannya. Kemudian yang ketiga, ulu al-qadar. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas makhluknya dengan qadrihi, dengan kemampuannya. Ini tiga jenis ulu, semuanya ditetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli sunnah menetapkan ulu ini dengan tiga jenisnya. Adapun ahli bid'ah, sebagian dari mereka menetapkan ulu al-qahr dan ulu al-qadar. Adapun ulu dzat, mereka tidak tetapkan bahwa dzat Allah berada di atas langit. Mereka mengatakan Allah berada di mana-mana. Ya. Ini adalah perkataan sebagian orang yang sering kita dengar. Kalau ditanya di mana Allah, jawabannya di mana-mana. Dan ini adalah pemahaman yang keliru dan sesat. Sini akan disebutkan dalil oleh Ibnu Qudamah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit, alim ala khalqihi, tinggi di atas makhluknya, tinggi dengan kekuatannya, tinggi dengan kemampuannya, tinggi jenis ulu. Sebutkan ayat yang pertama, aamintum man fis sama, apakah kalian beriman kepada siapa yang berada di atas langit. Di sini fi, dalam ayat fi itu arti asalnya di, kalimat fi bermakna di. Jadi kalau diartikan biasa, apakah engkau beriman kepada siapa yang berada di langit. Iya. Tapi kalimat fi kadang bermakna di atas, bermakna ala, di atas. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Berjalan di fil ard, di bumi. Di mana berjalannya? Di atasnya atau di dalamnya? Tentunya di atas bumi. Demikian pula perkataan Fir'aun, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha, wala usallibannakum fi judu'in nakhl, dan sungguh saya akan mensalib kalian, itu kan sihirnya, sungguh saya akan mensalib kalian wahai tukang sihir, fi judu'in nakhl, di batang-batang korma. Di sini bermakna apa? Di atas, tidak mungkin di dalam batang korma di sana, tapi di atas batang korma tersebut. Maka sama dalam ayat ini, aamintum man fis sama, apakah kalian beriman kepada siapa yang di langit, yaitu di atas langit. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Kemudian dalil yang kedua, riwayat Muslim dan lain-lainnya dari Muawiyah bin Hatam As-Sulami mempunyai kisah yang panjang, yang mana Muawiyah bin Hatam mempunyai budak perempuan. Kemudian setelah itu, hasil dari kisahnya, budaknya ini dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya kepada budak ini, wa qala lil jariyah, beliau berkata kepada budak perempuan ini, aina Allah? Nabi bertanya, di mana Allah? Menunjukkan bolehnya menguji akidah seorang itu dengan pertanyaan seperti ini. Boleh diuji, aina Allah? Nah, lihat ya, pertanyaan cuma dua kalimat saja, di mana Allah? Dua kalimat menggambarkan keimanan. Pertanyaannya, di mana Allah? Qalat, jariyah berkata, fis sama, di atas langit. Qala, maka Nabi berkata, i'tiqha fa innaha mu'mina, bebaskan budak ini, sungguhnya budak perempuan ini adalah mu'minah, seorang mu'minah. Iya, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskannya, dan dikatakan ia adalah mu'minah, menunjukkan keyakinan dia ini. Iya, keyakinannya ini adalah keyakinan yang benar, sehingga dia dikatakan mu'minah. Andai kata dia tidak berkeyakinan seperti ini, maka tidak dia katakan dia sebagai mu'minah. Iya, lihat, ditanya di mana Allah, jawabannya di atas lagi. Iya, kata Ibnu Qudamah, rawahu Malik ibn Anas wa Muslim wa ghairuhuma min al-a'immah, hadits ini diriwayatkan oleh Malik bin Anas, Imam Muslim, dan selain mereka berdua dari para imam meriwayatkan hadits ini. Iya, jadi sekali lagi di sini benarnya menguji seorang itu dengan pertanyaan di mana Allah, untuk mengetahui akidahnya, mengetahui ya pemahamannya terhadap Islam. Naam. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit, ulu di atas langit, alim ala khalqihi, dengan tiga jenis ulunya. Dan ini ditunjukkan oleh adillah yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabbnya di atas mereka. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal qahir fawqa 'ibadi." Dan dialah Allah yang Maha Qahir, yang Maha berkuasa di atas hambanya. Ini penetapan ulu al-qadar, ulu al-qahar. Naam. "Wa huwal qahir fawqa 'ibadi." Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal amalu salihu yarfa'u, dan amal salih diangkat kepadanya. Ya. Ayat yang lain, ilaihi yas'udul kalimat tayyib, kepadanya lah naik kalimat yang baik. Semuanya naik. Tunjukkan di atas. Tentang Nabi Isa dikatakan dalam Al-Quran, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, saya akan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu kepadaku. Mengangkat. Ya, bukan diturunkan, tapi diangkat. Tentang malaikat, ta'arujul malaika warruhu ilaih, para malaikat naik dan ruh naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah ini, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit, Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, ini adalah keyakinan setiap nabi dan setiap rasul. Sampai di zaman Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun saja, Fir'aun itu memahami bahwa Allah berada di atas langit. Maka celakalah orang-orang yang ada di zaman ini yang mengatakan Allah di mana-mana. Fir'aun lebih baik darinya. Mau bukti? Coba buka surah Ghafir ayat 36 dan 37. Fir'aun berkata kepada menterinya Haman, perdana menterinya Haman. Katanya Fir'aun, ya Haman, ibni li asbab, yaitu sebab-sebab langit, di atas langit, supaya saya bisa melihat kepada sesembahannya Musa. Jadi Fir'aun tahu, diberitahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Karena itu Fir'aun perintahkan kepada Haman untuk membuat istana supaya dia bisa naik melihat kepada sesembahannya Musa di atas langit. Anda kata Nabi Musa mengatakan Allah itu di mana-mana, Fir'aun akan mengerahkan bala tentaranya mencari di mana-mana. Iya. Dan menunjukkan bahwa memang akidah para nabi dan para rasul seperti itu. Iya. Ini ditunjukkan oleh adillah. Dan sekali lagi, seperti yang saya nyatakan tadi, dalil yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit, Allah itu Maha Tinggi di atas hambanya, ini sangat banyak sekali. Lebih dari 1000 dalil. Ya, sampai sebagian para ulama mengatakan ada 3000 dalil menunjukkan tentang itu. Dan kalau kita lihat di sini, Ibnu Qudamah rahimahullahu taala hanya membawakan dalil-dalil yang menunjukkan ulu Allah dan berada di atas langit. Sebab ini memang yang diingkari oleh ahli bid'ah. Kebanyakan ahli bid'ah. Kita tadi katakan ulu itu tingginya Allah terbagi tiga. Tinggi datnya, yaitu datnya Maha Tinggi berada di atas langit. Yang kedua, tinggi Al-Qahar, kekuatannya dan kemampuannya. Ini tiga jenis. Yang diingkari oleh kebanyakan ahli bid'ah adalah ulu. Apa? Ulu dat. Karena itu beliau banyak menukil dan dalil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Iya. Kemudian dibawakan di sini oleh Ibnu Qudamah beberapa hadis lagi, kata beliau, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Husain. Husain ini Husain bin Ubaid Al-Khuzai, ayah Imran bin Husain. Ya, tapi hadis ini juga termasuk hadis yang lemah. Nabi berkata kepada Husain, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa sembahan yang kamu sembah? Qala sab'a. Ia berkata 7 sembahan. Sittatun fil ard wa wahidan fis sama. Ada 6 di bumi dan 1 di langit. Ini Ibnu Qudamah ingin membawakan pendalilan dari banyak sisi. Sekarang beliau bawakan keyakinannya orang musyrik. Ya. Ayahnya Husain, Imran bin Husain ini, Husain bin Ubaid, waktu masih kafir, ditanya, berapa kamu sembah? Dia jawab, 7, 6 di bumi, 1 di langit. Ya. Orang musyrikin saja mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit. Begitu. Ya, ini maksud dibawakannya dalil ini oleh Ibnu Qudamah di sini. Ya. Maka Nabi berkata kepadanya, "Man liraghabatika wa rahabik wa rahabatik." Ya. Sembahan mana yang kamu serahkan kepadanya rasa takutmu dan rasa harapanmu? Ya. Qala alladhi fis sama'. Ia berkata, yaitu kepada sembahanku yang di langit. Kata Nabi, "Fatruki sittah wa'budillahi fis sama'." Wa ana uallimuka da'wataini. Kamu tinggalkan 6 sembahan kamu itu dan sembah saja yang berada di langit. Dan saya akan mengajarkan kepada kamu 2 doa. Paslama, maka dia pun masih Islam. Maksudnya begitu, tinggalkan 6 ini, kamu sembah saja yang di langit. Artinya kamu harus kafir. Tinggalkan seluruh sembahanmu kecuali satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Arti katanya harus masuk Islam. Iya. Mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Sebab makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Iya. Dia harus kafir terhadap seluruh sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus menetapkan penyembahan itu hanya untuk Allah. Ada 2 rukun di dalam la ilaha illallah. Rukun yang pertama penafian. La ilaha, dia harus menafikan segala sesembahan selain Allah. Setelah itu dia tetapkan illallah, kecuali hanya untuk Allah. Dia tetapkan bahwa penyembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 rukun yang harus ada pada seorang muslim. Iya. Maka ia pun masih Islam. Wa 'allamakun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaqul, dan Nabi mengajarkan dia supaya berkata, "Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi." Ya Allah, tunjukilah saya, berikanlah saya ilham. Ya. Berada di atas petunjukku dan jagalah saya dari kejelekan diriku. Nah, kemudian kata beliau, "Wa fi man qila min alamati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil kutub al-mutaqaddimah." Dan dari apa-apa yang dinukil dari tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di buku-buku yang terdahulu. Ya. Jadi ini Ibnu Qudamah mengambil dari buku-buku yang terdahulu. Dan penukilan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah penukilan yang tidak benar. Ya. Dan tidak mempunyai sanad. Dan Imam Adz-Dzahabi sendiri dalam Al-Ulum mengatakan ini hadits yang gharib. Kebanyakan para ulama yang menggunakan kalimat gharib itu untuk menunjukkan lemahnya periwayatan itu. Ya. Maksudnya Ibnu Qudamah membawakan di sini ini untuk sekali lagi membuat pendalilan itu beraneka ragam. Iya. Bahkan dalil ini kaum musyrikin juga mengakui di langit, buku-buku terdahulu juga mengakui seperti itu. Buku-buku terdahulu dinukil dari tanda kenabian dan para sahabatnya dalam buku-buku terdahulu disebut tanda-tanda mereka, "Annakum yasjuduna bil ard." Mereka itu sujud di bumi. "Wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama." Dan mereka menyangka bahwa sembahan mereka berada di langit. Iya. Memang ini asar nukilan dan tidak ada sanadnya. Cuma dari sisi makna, maknanya benar. Memang kaum muslimin seperti ini keadaannya. Mereka sujud di langit, apa sujud di bumi. Tapi keyakinan mereka, Allah Subhanahu wa taala sesembahan mereka berada di atas langit. Iya. Kata beliau, "Warawa Abu Dawud fi sunanihi." Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya. "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma baina sama'in wa sama'in masirata kada wa kada. Wa masirata kada wa kada." Wa dzakara al-khabar ila qawlihi, "Wa fawqa dhalika al-arsy wallahu subhanahu fawqa dhalik." Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya. Hadits ini dikenal dengan nama hadits al-Aw'al. Ya. Ada penyebutan al-Aw'al di dalamnya. Nah, dan hadits ini dilemahkan oleh sebagian para ulama. Nah, kata beliau, "Inna ma baina sama'in wa sama'in," di antara langit dan langit itu masirah, perjalanan begini dan begini, maksudnya perjalanan bau, perjalanan yang jauh. Kemudian disebutlah hadisnya sampai ke sabda beliau, "Wa fawqa dhalika," dan di atas hal tersebut adalah arsy, di atas langit ada arsy, "wallahu subhanahu fawqa dhalika," dan Allah Subhanahu wa taala di atas itu. Nah, ini menunjukkan ulu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Ini keimanan yang wajib kita imani. Maka wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi di atas makhluk-Nya. Tinggi zat-Nya itu berada di atas langit, dan tinggi kekuatan dan kemampuan-Nya di atas makhluk-Nya. Nah, kita tetapkan semua ini, kita yakini, kita imani sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana, ini adalah orang-orang yang telah berbuat jelek di dalam syariah. Iya. Menyelisih adillah, dan juga telah berbuat jelek melainkan aib kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, maka akan berada di tempat-tempat yang tidak layak. Ya, akan berada di tempat-tempat yang kotor misalnya, ya. Berada di WC atau di dan seterusnya. Dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala disifatkan seperti itu. Ya. Dan ini termasuk perkara yang menunjukkan tentang batinnya orang yang mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Nah, mereka berdalilkan dengan dalil yang pendalilannya itu lebih lemah dari sarang laba-laba. Ya. Seperti ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan di sini bukan kebersamaan zat-Nya. Allah bersama kalian di mana-mana. Ya. Kalau bersama kalian di mana-mana, ini akan mengharuskan suatu yang sangat batil. Dia mengharuskan Allah itu banyak. Kan begitu? Ya. Jadi Allah itu bersama setiap orang. Akhirnya banyak. Dan ini keharusan yang batil dari ucapannya. Ya. Demikian ucapan-ucapan batil itu akan mengantar kepada kebatilan. Maka Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Ya. Kalimat dalam ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaannya di sini adalah al-ma'iyah, kebersamaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Naam. Iya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Naam. La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian berdua takut. Sungguhnya saya bersama kalian berdua. Asma'u, saya mendengar, wa ara, dan saya melihat. Kebersamaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan dipahami kebersamaan zat. Ya. Zatnya Allah bersama makhluk. Ini adalah pemahaman yang batin. Pemahaman yang batin. Karena itulah keimanan seorang muslim, prinsip seorang muslim yang benar, dia harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Iya. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Iya. Kata Ibnu Qudamah, "Fahada wa ma ashbahuhu mimma ajma' as-salaf rahimakumullah taala ala naqlihi wa qubulihi wa lam yata'arradu li rabbih wa la ta'wilihi wa la tashbihihi wa la tamthilihi." Kata beliau, yang seperti ini dan apa-apa yang semisal dengannya itu dari perkara-perkara yang para ulama as-salaf sepakat untuk menukilnya dan menerimanya, dan mereka tidak menyinggungnya dengan menolaknya atau mentakwilnya atau menyerupakannya atau mempersamakannya. Ya. Tidak ada rab, tidak ada takwil, tidak ada tashbih, dan tidak ada tamsil. Nah, tapi diterima ya, al-qubul wa taslim wal iman, menerima, menyerahkan diri dan mengimani hal tersebut. Demikian ya, seorang muslim sikap seorang muslim ketika mendengarkan dalil-dalil yang seperti ini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, su'ila al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Imam Malik bin Anas ditanya, faqila, dikatakan, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah. Kunyah beliau Abu Abdullah. Imam Malik, nama lengkap beliau Abu Abdullah kunyahnya, namanya Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbahi. Naam, al-Madani. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam Malik ditanya, ya Abu Abdullah, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Orang yang bertanya menyebut ayat Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, di atas arsh yang bersemayam. Orang ini tanya, kaifa istawa, bagaimana istiwanya Allah? Ya, nanya dia, bagaimana istiwanya Allah? Ketika Imam Malik ditanya dengan pertanyaan ini, disebutkan dalam riwayat yang lain, wajah beliau menjadi merah. Kemudian beliau menunduk ke bumi dan menancapkan kayu. Ya, menunjukkan beliau sangat marah dengan pertanyaan tersebut. Kemudian beliau angkat kepala beliau lalu berkata dengan ucapan ini. Faqala, maka beliau berkata, al-istiwa'u ghairu majhul. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu bukanlah perkara yang tidak diketahui. Diterangkan dalam riwayat lain, istiwa itu adalah perkara yang sudah dimaklumi. Bagaimana istiwanya Allah? Dimaklumi. Dari sisi bahasa kan maklum apa itu istiwa. Dimaklumi. Kemudian kata beliau, wal kaifu ghairu ma'kul. Ya. Dan bagaimananya? Itu tidak bisa dicerna, tidak bisa dipikir. Ya. Oleh akal. Dalam riwayat yang lain, wal kaifu wajhul, dan bagaimananya itu tidak diketahui. Kemudian kata beliau, wal iman bihi wajib. Dan beriman tentang istiwa adalah wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ini prinsip di dalam setiap sifat. Memang di sini perkataan Imam Malik ini hanya menjawab tentang istiwa, tapi demikian pula pada semua sifat Allah yang lainnya. Iya. Kalau ditanya bagaimana tangannya Allah, katakan tangannya Allah maklum. Ya, bagaimananya? Tidak boleh ditanya bagaimananya. Beriman tentang tangan adalah wajib, bertanya tentang itu adalah bid'ah. Ya. Bertanya tentang itu adalah bid'ah. Nah, pertanyaan tentang bagaimana sifat Allah itu dengan dua bentuk. Ya. Apakah dengan cara bertanya, misalnya dengan konteks pertanyaan, bagaimana turunnya misalnya, bagaimana tangan Allah, bagaimana ini, bagaimana itu. Dia tanya tentang sifatnya dengan kalimat bagaimana. Yang kedua, dia mengabarkan bagaimananya itu. Misalnya tangannya Allah beginikah, tangannya Allah beginikah, ya, atau matanya Allah beginikah, ya, turunnya beginikah, istiwanya beginikah. Itu juga takhir. Ya. Dan seperti ini adalah perkara yang terlarang. Dan ini kaidah pada semua sifat dari perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ya. Menunjukkan bahwa prinsip para a'immah memang seperti ini. Kemudian setelah itu dikatakan oleh Ibnu Qudamah, thumma amara birrajuli fa'ukhrij. Kemudian Imam Malik perintahkan supaya orang itu dikeluarkan. Disuruh keluar dari majlisnya. Ya. Demikian Imam Malik terhadap orang-orang yang menyelisihi perintah. Terhadap orang-orang yang keras kepala. Lagi dalam masalah besar. Dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, suruh keluarkan dari majlis. Oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Maka tidak boleh ada pertanyaan bagaimana. Ya. Hilangkan itu kalimat bagaimana. Dan ini memang ahli sunnah dikenal dengan prinsip itu. Kalau ada sifat, tidak ada kalimat bagaimana. Dan bertanya bagaimana. Ya. Karena itulah orang-orang ahli bid'ah sangat marah sekali dengan ahli sunnah, dengan kalimat mereka bila kaifa. Ya, tidak ada bagaimana bagaimana. Ya. Sampai sebagian orang-orang Mu'tazilah seperti Az-Zamakhsyari, ya, memberi lakop ahli sunnah itu dengan bal kafa. Ya. Katanya kalau sudah diri tentang sifat Allah, dia sebut. Setelah itu mereka bersembunyi dengan kalimat bila kaifa, tidak ada bagaimana. Ya. Dibantah oleh ahli sunnah kalimat ini. Ya, sebab itulah akidah yang benar. Tidak boleh dipertanyakan. Seperti kata Imam Malik, wal kaifu wajhul, bagaimana yaitu tidak diketahui. Ya. Dan bertanya tentang itu tidak boleh. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berhenti di atas sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi tentang sifat-sifat Allah, nama dan sifat Allah, itu termasuk ilmu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk dirinya. Ya. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada mengetahui ta'wilnya. Ya. Hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka tidak boleh ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kaidah umum dari Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Yang dihafalkan oleh ahli sunnah. Jadi, kalau ada yang bertanya apa saja, sifat apa saja, ya maka katakan. Ya. Kita yang misalnya tentang apakah Allah mempunyai sifat kaki, kita katakan iya. Kalau kita tanya bagaimana kaki, ya katakan kaki itu maklum. Ya. Nah, wal kaifu wajhul, bagaimananya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, kita imani bahwa Allah mempunyai sifat kaki. Wasu'alu anhu bida'ah, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Kalau mau ditambah, keluarkan orang yang bertanya. Iya. Seperti yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Sebab orang yang bertanya seperti ini menunjukkan ada kekacauan di dalam akidahnya. Iya. Dan memang dalam riwayat-riwayat disebutkan orang yang bertanya ini orang yang dikenal dengan suatu bid'ah sudah. Jadi Imam Malik tahu bahwa orang ini bertanya memang hanya ingin membangkang dan keras kepala. Karena itu hukumnya keluarkan orang ini. Ya, tapi beda ya kalau orang datang bertanya dan memang tidak tahu. Ya, jangan dikeluarkan. Kapan orang yang jahil tahu kalau setiap kali salah langsung diberikan apa namanya pukulan. Ya. Maka dilihat keadaan orang tersebut. Ya. Baik. Kemudian setelah itu, setelah menjelaskan tentang sifatul uluh, ya. Sifat ulu Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berpindah menjelaskan tentang sifatul kalam. Ya. Dan ini sifat yang ke-16. Sifat kalamullah. Ya. Kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam ini sudah bahasa Indonesia kira. Ya, pembicaraan. Naam. Allah itu mempunyai sifat kalam, berbicara. Kita tetapkan sifat itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat perkataan Ibnu Qudamah ya di dalam menerangkan sifat kalam ini. Dan ini termasuk penjelasan yang panjang beliau uraikan. Ya, beliau bahas dulu tentang sifat kalam secara umum. Kemudian setelah itu beliau bahas khusus tentang Al-Qur'an, kalamullah. Ya. Dan beliau uraikan dalil-dalil bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah dari banyak sisi. Baik. Kita lihat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa min sifatillahi ta'ala." Dan dari sifat Allah taala, "Annahu mutakallimun bi kalamin qadim." Sungguhnya Allah itu berbicara bi kalamin qadim, dengan pembicaraan yang sudah lama. Pembicaraan yang sudah lama. Apa maksudnya ini? Di sini isyarat dari Ibnu Qudamah prinsip ahli sunnah. Allah itu mempunyai sifat kalam. Kita tetapkan Allah itu berbicara. Dan bicaranya Allah itu qadim, qadimatul nau. Ya, kalam Allah itu qadimul nau, hadithul ahad. Jenis berbicaranya, Allah itu maha berbicara dari dulu. Ya. Kan begitu ya? Allah terus-menerus bersifat dengan berbicara. Itu maksudnya qadim di sini. Hadithul ahad, bicaranya satu persatu, ada memang yang baru. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan kehendak apa namanya dan keinginannya sesuai dengan hikmah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya ya dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha." Nah, Allah telah mendengar perkataan orang yang mendebat kamu tentang suaminya. Ini ayat turun setelah Allah mendengar perkataan perempuan yang mengadukan suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalam itu sifat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sifat kalam Allah, ini adalah sifat yang Allah terus-menerus bersifat dengannya. Tapi dia adalah haditsul ahad. Juga Allah berbicara sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Karena itulah sifat kalam ini dikatakan sifat dhatiyah dan sifat fi'liyah. Iya. Sekaligus sifat dhatiyah dan sifat fi'liyah. Adalah sifatul kalam. Dia dikatakan dhatiyah, Allah bersifat terus-menerus dengan berbicara. Iya. Nah, sebelum adanya Al-Qur'an, Allah sudah berbicara dan Maha berbicara. Maha mempunyai sifat kalam. Dipahami? Al-Quran turun, Allah berbicara dengan Al-Quran itu. Allah berfirman dengan Al-Quran itu. Sebagaimana yang kita akan terangkan. Iya. Maka ini makna keyakinan ahli sunnah. Bahwa Allah mempunyai sifat berbicara itu dari dahulu. Iya. Qadimun naw, dari jenis bicaranya. Yaitu dari sisi Allah mempunyai sifat berbicara. Ini adalah sifat yang terus-menerus bersama Allah. Adapun satu persatunya dari pembicaraan itu, ada pembicaraan yang baru dan ada pembicaraan yang apa namanya, Allah Subhanahu wa taala sudah berbicara semenjak dahulu. Iya. Dipahami hampir sini ya kawan? Nah, jadi sekali lagi dari sini kesimpulannya bahwa sifat kalam itu sifat dhatiyah dan sifat fi'liyah. Dikatakan dhatiyah sebab Allah terus-menerus berbicara. Iya. Berkaitan dengan dat, apa berkaitan dengan Allah tidak terlepas darinya, terus menerus bersifatkan dengan sifat kalam, berbicara. Dan dikatakan sifat fi'liyah, ya Allah kadang berbicara sesuai dengan kehendaknya dan kadang tidak berbicara apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya. Nah, karena itu dikatakan oleh para ulama sifat kalam ini adalah sifat dhatiyah fi'liyah. Dipahami ya ikhwah? Iya. Baik. Jadi sekali lagi sifatul kalam itu qadimun naw hadithul ahad. Qadimun naw hadithul ahad. Ya. Jadi maksud dari perkataan Ibnu Qudamah di sini, dari sifat Allah, Allah itu berbicara dengan pembicaraan yang dahulu. Kalimat dahulu di sini yaitu dahulu jenisnya. Allah itu Maha berbicara, disifatkan dengan berbicara semenjak dahulu. Ya. Dan terus-menerus berbicara. Nah, dakwah yang Maha terdahulu. Tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Dan satu persatunya ada yang baru dari pembicaraan tersebut. Sesuai dengan hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Yusmi'uhu minhu man syaa'a min khalqihi." Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kalamnya ini kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Diperdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Nah, didengar oleh para malaikat, ya. Didengar oleh sebagian nabi, ya, sebagaimana yang kita akan terangkan. Nah, kemudian kata beliau, sami'aku Musa alaihi salam minku min ghairi wasitah. Firman Allah Ta'ala ini didengar langsung oleh Musa dari Allah tanpa perantara. Ya. Tanpa perantara. Wasami'aku Jibril alaihi salam, dan juga didengar oleh Jibril alaihi salam. Baik. Nabi Musa mendengar langsung dari Allah tanpa perantara. Dan ada tiga orang nabi mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Tiga nabi. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Dalam hadis dikatakan wa kana nabiyyan mukallama. Dan Adam itu adalah nabi yang Allah berbicara kepadanya. Iya. Ini yang pertama Nabi Adam. Kemudian yang kedua Nabi Musa. Nabi Musa banyak dalilnya, akan disebut di sini dalil oleh pengarang. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada beliau ketiga peristiwa apa? Mi'raj ke langit. Naik ke atas langit. Nah, ini tiga orang nabi yang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya. Sebagaimana ditunjukkan oleh nas dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau, وَمَنْ أَذِنَ لَهُ سَمِعَهُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ didengar oleh Jibril عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَنْ أَذِنَ لَهُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ dan siapa yang Allah kehendaki dari para malaikatnya dan rasul-rasulnya. Nah, disebutkan dalam beberapa hadis dalam riwayat Muslim bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kalau menetapkan suatu perkara, berfirman menetapkan suatu perkara, maka itu didengar oleh malaikat-malaikat penyandang arsy. Jadi arsy Allah subhanahu wa ta'ala itu dipikul oleh 8 orang malaikat. Nah, وَيَحْمِلُ أَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Nah, dan arsy Rabbmu dipikul pada hari itu oleh 8 orang malaikat. Pembahasan tentang arsy sebenarnya banyak ya, cuman ini kita agak meringkas. Jadi ketika Allah berfirman dengar oleh malaikat penyandang arsy, malaikat penyandang arsy menyampaikannya kepada malaikat di langit. وَيَأْذَنَ لَهُمْ فَيَزُورُونَهُمْ dan Allah memberikan izin kepada mereka dan mereka itu berziarah mengunjungi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di kalimat diberi izin kemudian mengunjungi Allah ini memang ada dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah bunyinya, sungguhnya penduduk surga apabila mereka sudah masuk surga mereka turun dalam kemuliaan amalan mereka sesuai dengan tingkatan amalan mereka, kemudian diizinkan untuk mereka pada waktu tertentu pada hari Jumat ya dari hari-hari dunia, kemudian mereka pun berziarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berkunjung kepada Rabb mereka. Tapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, kalau begitu, batas yang kita yakini bahwa Allah berbicara dengan kaum mukminin dan mereka juga berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jumlah keyakinan tentang kalam Allah, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama Guru Kudama menekankan bahwa Allah itu berbicara. Dan kita katakan pembicaraan Allah, sifat berbicara Allah adalah sifat yang ditetapkan oleh para ulama sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan ini sepakat para ulama as-salaf. Pembicaraan Allah, sifat Al-Kalam bagi Allah itu adalah qadimun naw, jenisnya sudah terdahulu, sudah sangat lama sekali. Hadithul ahad. Nah, satu persatu dari pembicaraan itu ada yang hadith, ada yang baru, yaitu Allah baru berbicara dengannya sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar lagi maha mempunyai hikmah. Kemudian pembicaraan Allah ini didengarkan, diperdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Karena itu didengar oleh Nabi Musa tanpa perantara, didengar oleh Jibril, didengar malaikat dan rasulnya yang Allah kehendaki. Dan Allah juga berbicara kepada kaum mukminin di akhirat dan mereka juga berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibawakan di sini dalil paling Ibnu Qudama tentang hal tersebut. Qala Allahu Ta'ala, Allahu Ta'ala berfirman, wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa, berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Di sini kalimat Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Musa. Berikan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ditekankan lagi taklima dengan sebenar-benar pembicaraan. ahli bid'ah, mereka tidak menerima ayat ini. Karena itu ayatnya ditahrif. Mereka ganti bacaannya. Kalau di sini bacaannya apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Mereka baca wa kallamallaha. Di sini dibaca Allahu, dia baca Allah. Kalau dalam bacaan Al-Quran dibaca Allahu pakai dhamma. Mereka pakai fathah. Beda maknanya memang. Kalau pakai Allahu, Allah adalah pelakunya. Allah yang berbicara kepada Musa. Kalau Allah, pelakunya adalah Musa. Musa berbicara kepada Allah. Jadi, dia memang tidak mau menetapkan Allah itu mempunyai sifat berbicara. Karena itu dia katakan Musa yang berbicara kepada Allah. Bukan Allah yang berbicara kepada Musa. Ini kekurangan ajarannya ahlul bid'ah sampai merubah. Mentahrif Al-Quran. Didengar hal ini oleh sebagian imam. Sudah anggaplah ayat itu seperti itu. Apa yang dia katakan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan tatkala Musa datang ke miqat kami dan Rabbnya berbicara kepadanya. Nah, di sini tidak bisa lagi dia ta'wil. Ya, mau dia ganti apa? Tidak bisa dari sisi bahasa sama sekali dia ganti. Dan sini pastikan Allah yang berbicara kepadanya dan Rabbnya berbicara kepadanya. Jadi nyanyi ini dari Musa. Nah, Allah berbicara kepadanya. Tidak bisa dia katakan nyai ini yang berbicara kepada Allah, kepada Rabbnya. Kan tidak bisa ya. Masa si nyai berbicara kepada Rabbnya? Tidak bisa kan. Dari sisi bahasa Indonesia saya sudah apa namanya kacau di bahan. Mau lari dari mana dari ayat ini? Menunjukkan baca yang benar, Allah berbicara kepada Musa. Dan itu keutamaan bagi Nabi Musa, Nabi Adam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung mendapatkan wahyu tanpa perantara. Tanpa perantara. Kemudian, wa qala subhanahu, dan berkata Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, sungguhnya saya memilih kamu di atas manusia. Sini istafa, Allah memilihnya. Menunjukkan pengkhususan ini. Dipilih dengan apa? Bi risalati. Kamu diangkat sebagai rasul. Wa bi kalami. Dan saya berbicara kepadamu. Jadi ini keutamaan khusus bagi Nabi Musa. Allah berbicara kepadanya. Penetapan sifat kalam. Sebab kalam ini dia bawakan kepada Allah. Nah. Wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minhum man kallamahu Allah. Wa minhum man kallam Allah. Dan di antara mereka ada yang Allah berbicara kepadanya. Di antara mereka ada yang Allah berbicara kepadanya. Nah, wa qala subhanahu. Ya ayat yang keempat dibawakan oleh Ibnu Qudamah. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Dan tidaklah seorang hamba itu dia dibicarai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali illa wahyan, dengan wahyu. Ya wahyu itu dikirim wahyu kepada yang melalui perantara Jibril. Aw min wara'i hijab, atau di belakang hijab. Berbicara langsung tapi tidak melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian Nabi Musa berbicara kepada Allah tapi tidak melihat. Nabi Muhammad juga berbicara dan tidak melihat. Dia tidak melihat dengan mata kepala ini, sebagaimana yang akan kita terangkan. Jadi sini Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya Allah mempunyai sifat berbicara. Ayat yang ke-5 sebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Kata beliau, wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma ataha nudiya ya Musa. Tatkala Nabi Musa datang ke Al-Wadi, ke tempat yang telah ditentukan, nudiya ya Musa, maka dipanggillah, wahai Musa, inni ana rabbuka, sungguhnya saya adalah Rabbmu. Di sekalimat, falamma ataha nudi, ia dipanggil, wahai Musa, saya adalah Rabbmu. Ini kalimat nudi, dipanggil. Kalimat dipanggil itu dalam bahasa Arab, an-nida, itu adalah memanggil dengan suara yang keras. Itu sepakat para ulama ahli bahasa. bahwa an-nida itu adalah memanggil dengan suara yang keras. Sama kalau dalam bahasa Indonesia ya. Naam. Kalimat diteriaki misalnya. Itu menunjukkan bahwa dipanggil dengan suara yang keras. Itulah an-nida. Karena itu azan dikatakan an-nida. Sebab panggilannya dengan suara yang keras. Azan itu. Nah, ini menunjukkan dari ayat ini tetapkan tiga perkara. Perkara yang pertama yang tetapkan dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat berbicara. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara. Dengan suara. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf. Dengan huruf. Tidak seperti perkataan ahli bid'ah, Allah itu berbicara tapi tanpa suara dan tanpa huruf. Perbicaraan dalam dirinya saja. Ini pendapatnya orang-orang Asy'ariyah. Dan ini adalah perkara yang batil. Ibnu Qudamah akan membawakan dalil-dalil tentang ini. Baik, ayat berikutnya, wa qala subhana. Dan berkata Allah Subhanahu wa taala, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budun. Sungguhnya saya adalah Allah yang tidak ada ilah ya kecuali saya, maka sembahlah saya. Ini kalau bukan kalam Allah, kata Ibnu Qudamah, wa ghairu jaiz, dan tidak bisa ayakula hada, tidak ada yang bisa mengucapkan ini ahadun ghairullah, seorang pun selain Allah. Anda kata ini bukan kalam Allah, bukan firman Allah, maka tidak boleh mengatakan, tidak boleh ada seorang pun selain Allah mengatakan sungguhnya saya ini adalah Allah, tidak sembahan kecuali saya, maka sembahlah saya. Siapa yang yang bisa mengucapkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza takallama Allah bil wahy, sami'a sawtahu ahli as-sama'." Rawa dalika atau ruwiya dalika dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, apabila Allah berbicara dengan wahyu, maka suaranya didengar oleh penduduk langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaqan dari Ibnu Mas'ud. Baik. Kemudian nawarawa Abdullah bin Unais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi berkata, yahsyurullahu al-qala'iqa yawm al-qiyamah uratan hufatan gurlan buhma. Allah akan mengumpulkan para makhluk pada hari kiamat uratan, dalam keadaan telanjang, hufatan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, gurlan, dalam keadaan belum disunat, belum dikhitan, buhman, dalam keadaan buhman. Ada dua penafsiran buhman ini. Ada mengatakan hitam tubuhnya. Dan ada mengatakan seperti binatang tidak bisa berbicara. Fayunadihim bisautin. Maka Allah memanggil mereka dengan suara. Yasma'uhu man ba'ud. Kama sami'uhu min qarib. Kama yasma'uhu man qarib. Didengar oleh orang yang jauh sebagaimana orang yang dekat mendengarnya. Allah berfirman, Anal Malik, Anad Dayyan. Allah berfirman, saya adalah yang maha berkuasa, saya adalah Ad-Dayyan. Rawahul A'immah washtashhada bihi al-Bukhari. Kata Ibnu Qudamah, ini diriwayatkan oleh para imam, dan Imam al-Bukhari menjadikan sebagai pendalilan. Ya, mengada menghasankan hadis ini. Dan ada juga di antara para ulama yang melemahkannya. Wa fi ba'd al-athar, dan di sebagian athar, ini athar yang diinginkan, athar Israiliyah. Hanya dibawakan oleh Ibnu Qudamah, hanya sekedar penguat saja. Adapun kita kaum muslimin dalam masalah Israiliyat, Israiliyat itu ada yang diketahui benarnya. Kalau ada nas syariat membenarkan, maka kita benarkan. Yang pertama Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel. Yang kedua, ada yang dipahami diketahui dustanya. Sebab nas syariat sudah menjelaskan dustanya. Nah, maka harus ditolak. Dan ada yang tidak diketahui benar atau dustanya. Maka yang seperti ini boleh diceritakan. Ya, tidak apa-apa bercerita, tapi jangan dibenarkan, jangan pula didustakan. Ya, kita lihat. Ini Israiliyat yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah di sini. Kata beliau, fi ba'dil athar, anna Musa alaihi salam lailatan ra'an nara fahalatku fabazi'a minha. Sungguhnya Musa alaihi salam suatu malam beliau melihat api, maka api ini membuat beliau takut. Fabazi'a minhu, maka beliau gentar darinya. Fanadaku rabbuhu, maka Rabbnya memanggilnya. Nada, memanggilnya. Ya Musa, wahai Musa. Fa'ajaba sari'an isti'nasan bis-saut. Maka Nabi Musa menjawabnya cepat, isti'nasan bis-saut, dengan memperbaiki suaranya. Faqala labbaik labbaik, asma'u sautaka wa la ara makanaka, fa aina anta. Nabi Musa berkata labbaik labbaik, saya datang, saya penuhi panggilanmu. Asma'u sautaka, saya dengar suaramu. Wa la ara makanan, dan saya tidak melihat tempatmu. Fa aina anta, di manakah engkau? Faqala, maka Allah berfirman, ana fawquka wa amamuka wa an yaminika wa an shimalik, saya ada di atasmu dan di belakangmu, di kananmu dan di kirimu. Fa'alima anna hadhihi sifah la tanbaghi illa lillah, maka ia pun mengetahui bahwa sifat ini tidak hak, tidak pantas kecuali hanya untuk Allah. Qala kadzalika anta ya ilahi, afa kalamuka asma am kalamu rasulik? Qala bala kalami ya Musa. Maka Nabi Musa berkata, demikianlah engkau wahai Rabbku, wahai sembahanku, apakah yang saya dengar sekarang ini adalah firmanmu atau firman utusanmu? Maka Allah berfirman, bahkan firmanku wahai Musa yang kamu dengar. Cuma sekali lagi, ini dari Israiliyat hanya sekedar dihikayatkan. Adapun isinya terkandung di dalamnya, itu berkaitan dengan masalah keyakinan. Kalau ada nas syariat membenarkan, maka kita benarkan. Kata Ibnu Qudamah, kata beliau, wa min kalamillahi subhanahu al-Qur'anul azim wa huwa kitabullahil mubin wa habluhul matin wa siratuhul mustaqim wa tanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin bilisanin arabiyin mubin munazzalun gairu makhluq minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Baik, kata beliau, dan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalamullah adalah Al-Quranul Azim. Jadi Al-Quranul Azim itu adalah bagian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Naam. Itu adalah bagian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah tadi kita katakan bahwasanya sifatul kalam itu qadimun naw. Naw-nya sudah dari dahulu. Haditsul ahad. Naam. Adapun satu persatunya ada yang baru difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan hikmahnya. Iya.